Mitra Bisnis, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan mengatakan, pengadilan di Indonesia, mulai dari tingkat paling bawah bahkan sampai level tertinggi, yaitu Mahkamah Agung, sering tidak konsisten dalam memutuskan suatu perkara. Dua kasus hukum serupa bisa mendapat keputusan yang 180 derajat bertolak belakang. Diberi contoh, MA pernah membatalkan vonis hukuman mati yang dinilai inkonstitusional, namun belum lama ini, MA menolak permohonan peninjauan kembali hukuman mati seorang terpidana kasus pembunuhan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Cipta Lesmana. Pak Cipta, apa komentar Anda? Masyarakat itu sudah lama mempunyai pandangan negatif terhadap law enforcement di negara kita. Dulu ada seorang ketua Mahkamah Agung, itu Jenderal Brigjen, saya lupa gitu ya. Dia yang mengatakan, kalau hakim bisa disuap, langit Indonesia akan runtuh. Gak lama setelah dikeluarkan pernyataan ketua Mahkamah Agung itu ketua MA setelah Ali Said, saya yang lupa, Brigjen apa gitu ya. Tidak lama setelah keluar pernyataan itu, tertangkap basah dua hakim di pengadilan Jakarta Pusat. Yang satu Heru, terus satu lagi wakil ketua pengadilan tinggi Jakarta, tertangkap basah oleh Opstip Sudomo. Jadi di operasi Opstip. Itu sudah lama, sudah kira-kira 30 tahun lalu. Artinya apa? Sudah sejak puluhan tahun yang lalu, memang publik melihat ini law enforcement Indonesia banyak ditentukan oleh uang. Jadi hakim, polisi, jaksa, itu cukup banyak yang terlibat dalam kasus-kasus suap. Jadi itu dulu, apalagi sekarang gitu ya. Nah, ini juga menyangkut Mahkamah Agung. Dulu waktu kasus Probo Sutejo, ketahuan ada perempuan di sana ya, bekas hakim tinggi di Jogja, nggak salah, menjadi anggota Mahkamah Agung, terlibat juga gitu ya. Jadi memang kita tidak tuding, tetapi jelas-jelas sekali itulah persepsi masyarakat. Kenapa demikian? Ini antara lain karena etika tidak ada lagi. Orang semua mengejar uang. Uniknya dalam masalah hukum adalah ada empat ahli hukum. Dia menginterpretasikan satu pasal hukum, pasal undang-undang, pasal KUHP, itu bisa melahirkan 4-5 pandangan. Jadi memang ahli hukum itu bisa beda-beda gitu, bisa beda. Misalnya ada, ini belum lama kejadian, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, meringankan hukuman narkoba dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Salah satu hakim agung mengatakan bahwa kita sudah mulai menjalankan hukuman mati, tidak relevan lagi hukuman mati. Ini pandangannya ngawur. Terus terang ngawur sekali. Meskipun saya tidak setia mengenai hukum, saya katakan ini pandangan ngawur. Hakim Agung tidak boleh menginterpretasikan hukum. Tidak boleh. Sepanjang itu hukuman mati masih berlaku, dia harus dilaksanakan untuk kasus-kasus yang memang dianggap perlu dihukum mati terpidananya. Jadi Hakim Agung nggak boleh meringankan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup hanya dengan pertimbangan bahwa kita sudah mulai meninggalkan hukuman mati. Apakah di balik ini ada duit? Ya tentu kita tidak tahu. Tetapi singkat katanya, kalau Anda bertanya saya, yes, persepsi publik terhadap personel penegakan hukum di negara kita itu sudah amat sangat negatif. Lalu, untuk pembenahan sendiri, sebenarnya harus dimulai dari mental para hakim atau dari sistem hukum kita, Pak? Bisa dari sistem, bisa dari manusianya. Tetapi saya ulang-ulang mengatakan, sistem hukum itu tidak berdiri sendiri. Ya, tidak berdiri sendiri. Saya sering menggunakan teori sistem dalam ilmu sosial. Teori sistem mengatakan, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Tetapi selalu dipengaruhi oleh sistem di atasnya. Sebuah sistem juga mempengaruhi sistem di bawahnya. Nah, sistem hukum ini mesti kita lihat, kita tarik paling atas. Apa itu? Sistem undang-undang dasar, sistem konstitusi, basic law. Jadi semua kekacauan Indonesia ini, korupsi, gontok-gontokan, bacok-bacokan, dan lain sebagainya itu berpulang pada undang-undang dasar 1945. Yang ingin saya katakan adalah semua kekacauan di negara kita ini karena atau segala sumber kekacauan Indonesia ini termasuk kekacauan di bidang penegakan hukum itu sumbernya adalah hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita ketahui Undang-Undang 1945 ini sudah diamandemen 4 kali. Amandemen Undang-Undang 1945 ini melahirkan sistem politik yang bebas, liberal, dan sistem ekonomi yang sangat kapitalistis. liberalistis. Ini mempengaruhi ke bawah nih, Morris. Sistem ekonomi yang kapitalistis, liberalistis menyebabkan manusia, siapapun dia, apapun profesinya, itu beramai-ramai, berlomba-lomba, cari materi sebanyak mungkin dengan berbagai cara, termasuk cara-cara kotor, cara-cara Machiavelli. Oleh karena itu, behavior orang Indonesia, perilaku manusia Indonesia, umumnya itu mata duitan, terus kejar uang, kejar uang. Sekarang ini, boleh dikatakan semua profesi sudah terkontaminasi dengan duit, termasuk profesi law enforcement. Demikian pakar komunikasi politik Cipta Lesmana, saya Wendy Lim.